langkah kaki tata gunjuo memandang mato tapi tiang juo kama di bawah badan diri padiaman ko taraso juo kama di bawah badan diri padiaman ko taraso juo urang maetong masuk hatimu denai maetong dalam nyoluko di sanjuang cinta setingginya jatuh malah de adia juo di sanjuang cinta setingginya jatuh malah de adia juo jatuh malah de adia juang